sejak kau menangis sedih, hatiku terasa sunyi. Ku ingin kau tersenyum lagi seperti yang dahulu. Bisakah kau menghapus air matamu? Tersenyumlah cintaku, hapus semua kesedihanmu. Seperti yang dahulu.